música na Combe. Say girl, let's go be by it to be what somebody done money senja yang akan berangkat tubuh-butuhkan refresh sejenak lepaskan beban yang mengikat benak lemaskan punggung walau hanya sebentar tumit kaki yang lemah terasa gemetar ku banci keramaian yang sering ku dengar ku ingin mewarnai senyum yang hampir pudar jalan masih panjang ku harus kejar mimpi aku bukan mereka yang masih bermimpi aku jarang pulang untuk bertemu kasur hampir setiap saat deadline ku lembut tapi ku tak sendirian musik ini temani dalam kesunyian seperti Joker selalu tersenyum dan tertawa itulah cara hidup yang kini ku bawa. I know tomorrow is the long and I just want to sing the song. No, I only work to trust money. No, I only work to trust money. Ini semakin menggila. Orang tak henti bekerja dari pagi sampai senja. Tak semua hidup seperti roda yang di atas dan bawah hukum beda. Ada yang kerja untuk bertahan hidup, ada yang kerja untuk gaya hidup. Mana yang kau pilih? Jangan salah pilih. Rezeki Tuhan yang atur, kita hanya bersyukur. Lahir hidup mati terus berotasi, tak ada yang abadi. Lahir hidup mati terus berotasi, tak ada yang abadi.